with her. She's my cheerleader. She's got a lot of fans. How lucky I am. She knows she's my girlfriend. When I hold her hand, she never hold it back. The one I feel this pain, she never wanna stand. Maukah kau tuh menjadi pilihanku? Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Beribu cara-cara, kau selalu membuat ku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini, ada untukku. Maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam. Maukah kau tuh menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagi ku membuka mata. Oh, izinkan aku memilikimu, mengasihimu, menjagamu, menyayangimu, memberi cinta, memberi semua yang engkau inginkan. Selama aku mampu, aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan. Maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau tuh menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagi ku membuka mata. Jadi pilihanku.